Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roda Rojak Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum jenais. Ya, kemarin pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana kita memandikan jenazah. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mengkafani dan menyalatkan jenazah. Bagaimana kita mengkafani dan menyalatkan jenazah. Mengkafani jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Dan kain kafan itu diambil dari harta mayit yang ditinggalkannya. Bahkan disebutkan bahwasanya kalau mayit mempunyai hutang dan tidak ada yang menanggung kain kafannya, dan hartanya hanya untuk membayar utang dan kain kafan, maka didahulukan untuk mengkafani atau menjadikan warisannya itu untuk kafannya, ya, untuk kafannya. Jadi ini yang lebih utama, bahwasanya bagi mayit, ya, dia kain kafannya disediakan oleh dari harta warisan yang dari harta warisan mayit tersebut, malam yatabarra ahadun bizalika, selama tidak ada orang yang menanggung atau mendonorkan kain kafan yang demikian tersebut. Jadi yunfik alaihi min malihi awal aula muqaddam, diinfakkan kain kafan dari harta warisan mayit itu lebih utama pada hak mayit, selama tidak ada orang yang mendonorkan atau mensedekahkan kain kafan tersebut. Kalau ada orang yang mendonorkan, tidak mengapa diambil, ya, kain kafan dari orang yang mendonorkan atau mensedekahkan kain kafan tersebut. Kemudian yang wajib bagi kain kafan adalah la yasiful basrah basrata yasturuhu jami'ahu. Ya, yang wajib bagi kain kafan adalah kain kafannya tidak tipis, ya, yang tidak memperlihatkan atau mensifatkan kulitnya. Ya, kulitnya, ya. Kemudian kain kafan tersebut yasturu jami'ahu, menutupi seluruh tubuhnya. Ini yang wajib, ya, bagi kain kafan. Manakala kain kafan itu dia sudah bisa menutupi seluruh tubuhnya dan kain kafannya tidak tipis dan sehingga tidak menampakkan kulit, ya, apakah dia putih atau hitam kulitnya, tidak tampak disebabkan karena tebalnya kain kafan tersebut, itulah yang menjadi wajib. Jadi ukurannya kain kafan yang wajib adalah menutupi seluruh tubuh dan tidak memperlihatkan sifat kulit, ya, mayat tersebut. Kemudian kalau seandainya mayit dia tidak memiliki kain kafan atau harta warisan untuk membeli kain kafan, maka dan tidak ada juga orang yang mendonorkan, orang lain yang mendonorkan atau memberikan sedekah kain kafan, maka kepada siapa, ya, tanggung jawab kain kafan itu, ya, beralih. Maka disebutkan bahwasanya orang yang menjadi lazim baginya atau wajib baginya adalah orang yang ketika dia hidup mendapatkan nafkah dari mayit tersebut. Misalkan seorang ibu atau bapak meninggal dunia, ya, kemudian bapak dan ibu ini tidak memiliki harta warisan untuk membeli kain kafan, tidak ada juga orang yang mendonorkan kain kafan tersebut, maka wajib bagi anaknya yang ketika, ya, itu dia mendapatkan nafkah dari ayah ibunya, wajib untuk berusaha menyediakan kain kafan tersebut. Atau siapa saja yang menjadi orang yang dinafkahi ketika mayit tersebut hidup, maka itulah yang lebih utama untuk dibebankan menyediakan kain kafannya. Nah, kain kafannya. Bisa juga seorang suami menyediakan kain kafan untuk istrinya, atau istri menyediakan kain kafan untuk suaminya. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahasanya, seorang istri kalau meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban bagi suami atas istrinya, atau sebaliknya. Tetapi ya, pendapat yang rajih tetap ada kewajibannya, karena wa'asiruhunna bil ma'ruf, firman Allah SWT, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Termasuk kalau dia sudah meninggal, kita berusaha untuk mengurusi jenazah istri kita yang sudah meninggal, meskipun sudah tidak ada hubungan lagi, tetapi masih ada kewajiban kita mengurus jenazah istri kita yang telah meninggal dunia. Kemudian bagi laki-laki, ya, kain kafan itu, ya, yang wajib adalah saubun yasturuhu, ya, kain yang bisa menutupi semua jasadnya. Ya, berkata ulama, yastahibbu, ya, disunnahkan taqfinal rajul, mengkafankan rajul kalau laki-laki, fi salasi lafaifin, pada tiga kain atau tiga lipatan kain, ya, yang ya terbuat dari kotan, dari kapas, dari kain katun. Jadi ini disunnahkan, ya, sunnahkan bagi laki-laki, ya, dia tiga lapis, ya, tiga lapis yang berasal dari kain, ya, katun. Dalil yang demikian ini sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu an, ya, beliau Aisyah berkata radhiyallahu anha, kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin baydo sahuliyati, ya, Rasulullah SAW di kafan dengan tiga kain warna putih, ya, tiga kain warna putih dari jenis kain sahulia, yaitu, ya, kain yang berasal dari Yaman, ya, ya, laisa fiha qamisun wala imamah, tidak memakai gamis dan tidak juga memakai imamah. Tiga lapis saja. Bagi laki-laki tidak perlu pakai gamis dan tidak perlu pakai imamah. Adraja fiya idrajan. Ya, dari lipatan itu dia dilipat sampai tiga kali, dibungkus dengan kain kafan, ya, dikafani dengan kain kafan yang warna putih dari sahulia, jenis kain dari Yaman, itu sebanyak tiga lapis. Dan Rasulullah tidak, ya, memakai gamis, ya, dan tiga diberikan imamah, ya, surban ketika beliau dikafani. Ini riwayat dari Aisyah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagi laki-laki, ya, ya, yang menjadi wajib, ya, kalau sudah menutupi seluruh tubuhnya. Yang sunnah tiga lapis dan kalau bisa kain yang berwarna putih. Ya, tidak perlu ada imamahnya, sorbannya, dan tidak perlu juga, ya, ada bajunya. Yang penting tiga lapis. Ini yang disunnahkan, ya, kain kafan bagi laki-laki. Kemudian, ya, manil ladzi yuqaddimu bi takfinil mayyit? Siapakah yang lebih utama untuk mengkafani mayit? Ya, siapakah yang lebih utama untuk mengkafani mayit? Ya. Yang lebih utama untuk mengkafani mayit, huwal ladzi yuqaddimu bi taghsil. Dia yang bertugas, ya, atau ditugaskan untuk memandikan, ya, sama seperti orang yang, siapakah yang lebih utama untuk memandikan mayit, sama dengan orang yang lebih utama mengkafani mayit. Kalau si fulan, dia orang yang lebih utama memandikan, maka dia juga lebih utama untuk mengkafani mayit, ya. Ya, fa imma yakunal wasa au yakunal wali au wali. Ya. Apakah dia itu adalah orang yang diwasiatkan? Apakah dia seorang walinya atau al wali? Apakah dia adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin. Jadi ini Jadi yang lebih utama memandikan mayat adalah mengkafani mayat adalah orang yang lebih utama mandikannya. Diutamakan adalah orang yang diwasiatkan. Ketika ada orang yang diwasiatkan untuk memandikan mayit, maka dia yang lebih utama. Dan ketika dia memandikannya, maka dia lebih utama untuk mengkafani mayit tersebut. Kemudian berkata ulama, yustahabbu antabakhara. Disunnahkan ketika kita mengkafani mayit, kita ya menaburkan ya bahar, ya bahar di kain kapannya, atau maksudnya kain kapannya itu kita kasih asap, asap yang mengandung wewangian begitu, ya. Atau kita tarisu bima'il waradi, atau kita percikkan dengan ya minyak wangi dari mawar atau minyak wangi. Jadi disunnahkan kain kapan itu diberikan diasapi dengan asapan yang mengandung bau yang harum. Kemudian atau disunnahkan juga untuk kita kalau tidak bisa kita memercikan ya mengusap dengan minyak wangi, ya minyak wangi, ya minyak wangi atau bau-bau yang menyenangkan atau menyedapkan pada kain kapannya, ya. Bahkan juga disunahkan kita memberikan minyak wangi pada jasad mayit tersebut sebelum kita ya, sebelum di kafani. Dan ya ada yang mengatakan 7 ikatan, ada juga yang mengatakan 5 ikatan, tergantung dari keadaan mayit, boleh 5, boleh 7, boleh juga kurang dari itu. Ya, boleh juga lebih dari itu. Yang penting kita usahakan jumlahnya adalah ganjil. Kemudian juga disebutkan apakah ya kita akan melepaskan ikatan ya ikatan kain kapan ketika dikuburkan. Ya, wa takhillu hasil akhada ya fi al-qabri. Apakah kita ketika menguburkan mayit kita melepaskan ikatan kain kapan tersebut? Ya, ini ada warid yang datang dari Ibnul Mas'ud. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Iza adkhaltum mayyita fahallul aqdah." Ya, kalau engkau memasukkan mayit, maka lepaskanlah ikatan, ya ikatan apanya? Ikatan pengikat ya kain kapan tersebut, ya. Ya. Lepaskanlah pengikat kain kapan tersebut. Ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Oleh karenanya kain kapan ini, apa ikatan kain kapan ini boleh dilepas, boleh juga tidak. Ya, misalkan kalau kita berada di suatu kaum yang kebiasaan kaum tersebut melepaskan ikatan kain kapan ketika dikuburkan, maka kita mengikutinya karena ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan idza dakhaltum mayyita, kalau engkau masukkan mayit ya fahallul aqdah, maka lepaskanlah ikatan ya pengikat kain pengikat mayit tersebut ya. Kemudian juga disebutkan tentang masalah yang berhubungan dengan kapan-kapan ini bagi wanita ya. Bagaimana kita mengkafani wanita? Jadi bagi wanita mengkafani wanita itu adalah istihbaban disunnahkan bi khamsati azwabin, dengan 7 kain. Ya, 7 kain putih min cotton, dari kain katun. Ya. Ibaratnya ya ada izarnya, sarungnya, ada khimarnya, ya ada kerudungnya, khamis, ada bajunya, dan 2 lipatan lagi yang terakhir untuk menutupi seluruh tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan dari oleh Imam Ahmad ya dan Abu Daud, ya. Tapi meskipun dalam sanadnya ini dhaif, dinilai dhaif oleh para ulama, ya tetapi ini masyhur di kalangan ya para fuqaha tentang disunnahkannya bagi wanita dengan 5 kain, ya 5 kain kapan, yaitu sarungnya, khimarnya, bajunya, dan 2 lipatan kain tersebut. Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Qalat ya berkata ya salah seorang sahabi ya, kuntu fi man ghasala umma kulsum, saya termasuk orang-orang yang memandikan Ummu Kulsum, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya radhiyallahu anha, wa kana awwalu ma a'tanal al-izar, yang pertama kali kita menyiapkan paling di atasnya adalah sarung, ya summa dirak, kemudian baju, summa al-himar, kemudian kerudung. Jadi sarungnya yang paling, lipatan paling di atas sarung, kemudian baju, kemudian khimar, kemudian dua lipatan kain. Jadi susunannya, ya susunannya. Kalau kita menyusun sebelum mayit ada, dua lipatan dulu, kemudian khimarnya kita simpan, kemudian bajunya, kemudian sarungnya di atas. Jadi yang pertama dibungkus mayit wanita adalah sarung, kemudian baju, kemudian khimar, kemudian dua lipatan. Ini berdasarkan hadis dari Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang dhaif. Ya. Jadi meskipun dhaif, tetapi ini adalah perkara yang para fuqaha menyunahkan demikian. Ala kulli hal, ya kalau seorang wanita dikafani dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya, itu sudah mencukupinya. Tapi sunnah yang berlaku ya dari kalangan fuqaha adalah lima kain, ada bajunya, ada sarungnya, ada khimarnya, dan ada dua lipatan kainnya. Amma sabi, adapun anak kecil, faqalu, para ulama mengatakan yakfi li sabi saubun wa yubahu fi salasatin, ya bagi anak kecil yang belum dewasa ya boleh cukup baginya dengan satu kain, ya satu kain. Tetapi juga yubah, boleh baginya untuk tiga lipatan kain. Ya, tiga kain kapan. Ini ya berhubungan dengan kain kapan. Kalau laki-laki disunahkan tiga, perempuan disunahkan lima. Kalau anak kecil cukup satu, tapi boleh juga tiga kain. Ya. Kemudian, apa yang menjadi batasan paling kecil, wajib bagi kain kapan? Ya, batasan yang paling kecil wajib bagi kain kafan, ya paling minimal kain kafan itu adalah yastruhu jami'an, menutupi seluruh tubuhnya, baik laki-laki, perempuan atau anak kecil, ya. Ya, karena ya disebutkan aurat al-mughlatha yakfi satruha saubin wahidin. Karena aurat yang besar itu cukup untuk kita menutupi dengan satu kain saja. Ya. Maka demikian juga kafan mayit cukup kalau sudah menutupi auratnya, cukup satu kain. Tetapi yang sunnah bagi laki-laki tadi tiga kain, bagi perempuan lima kain. Ya. Kemudian laulam yujad illa ba'dus sawbin, kalaulah tidak didapatkan kain kafan kecuali hanya sebagian saja. Maksudnya sebagian saja, dia bisa hanya menutupi sebagian saja dari seluruh tubuhnya. Cuma satu kain kapannya, itu pun pendek. Nah, mayit ini tingginya 1,7, tapi kain kapannya 1,2. Pendek, tidak mencukupi kain kapannya. Bagaimana kita lakukan demikian ini? Maka yang diwajibkan kita yasturu aurat awalan. Kita menutupi auratnya terlebih dahulu. Ya, selebihnya, ya bagi laki-laki mungkin kita tutupi, kita usahakan bisa menutupi kalau satu kain yang pendek antara lutut dan pusatnya. Selebihnya dikasih kertas atau bisa juga rumput-rumputan dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana dulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an kutila yauma Uhudin. Beliau wafat ya sebagai syahid di perang Uhud. Kemudian tidak didapatkan sesuatu untuk mengkafani jenazahnya kecuali namrah. Illa namrah. Namrah itu mislul kamis. Hanya seperti baju saja. Fakana isa wada'anaha ala ra'siya kharajat rijlahu. Kalau kami menutupi kainnya itu, kalau kami menutupi kepalanya, maka kelihatan kakinya. Kalau kami menutupi kakinya, kelihatan kepalanya. Fakala Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, da'uha mimma yali ra'asahu. Kalau begitu, tutupilah kepalanya yang menutupi auratnya dan kepalanya. Adapun ija'alu ala rijlahi, jadikanlah di kakinya itu iskhair, ya, iskhaira, jadi daun. Jadi Musa bin Umair ketika wafat, ya, dia itu, ya, kain kafannya tidak ada. Ya, kaum muslimin ketika itu di perang Uhud, dalam keadaan susah, kain kafannya tidak ada. Oleh karenanya Musa bin Umair ketika meninggal tidak ada kain kafan kecuali hanya satu saja. Ya, kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW perintahkan tutup auratnya dan kepalanya, adapun kakinya ditutupi dengan rumput-rumput iskhair namanya, ya, rumput yang ada ketika itu. Maka ini demikian. Kemudian bolehkah hal yajus dufina syai'un min hilyihi? Bolehkah seseorang itu dikuburkan dengan perhiasannya, ya, bersama perhiasannya atau siyabu as-sa'idah, atau ada pakaian yang berlebihan dikubur dengan pakaian yang berlebihan, atau jauharnya atau permata-permatanya, ya, atau jam tangannya, bolehkah dikubur, ya, sebagaimana yang bukan orang muslim menguburkan dengan hartanya? Maka jawabannya yukharrimu, diharamkan. Yukharramu, diharamkan atasnya. Ayyudafanu ma'ahu syai'un, diharamkan baginya untuk menguburkan sesuatu dari perhiasannya. Ya, tidak boleh kita kuburkan dengan jam tangannya, dengan bajunya, dengan perhiasannya, tidak boleh. Ya, karena apa? Ini namanya ida'atul ilmal, membuang-buang harta, watabasiran dan mubazir. Ya, wal khayu, orang yang hidup itu aula bihasa minal mayit. Orang yang hidup lebih utama, ya, lebih utama untuk membutuhkan barang-barang perhiasan tersebut. Oleh karenanya, bagi muslim tidak boleh dikuburkan dengan perhiasannya, jam tangannya, atau apa yang menjadi kesukaannya dulu di dunia. Tidak boleh dikuburkan dengannya. Kemudian kita pindah kepada fasal salatu alal mayyit. Ya, menyalatkan mayyit. Ya. Ya, menyalatkan mayyit ini, banyak kitab-kitab yang membahas tentang masalah ini. Tentang hukum-hukum jenais. Ya, seperti kitabul Lilgaisi, kitab yang ditulis oleh Al-Gaisi namanya Al-Wijasatu fi Tajisihil Janazah, atau risalah Syekh Abdul Aziz bin Bas min Ahkamil Janais. Ada risalah tulisan kecil Syekh bin Bas, ya, tentang hukum-hukum janais. Atau kitabul Syekh Albani, kitabnya Syekh Albani Ahkamul Janais, hukum-hukum janais. Ini, ya, menjadi rujukan kita ketika kita membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan jenais. Sekarang, ya, kita membahas tentang bagaimana hukum-hukum yang berhubungan dengan mensalatkan mayit. Ya, salat, ya, kepada mayit ini hukumnya fardu ain. Ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara empat yang mesti diselenggarakan bagi mayit, yang paling utama dari keempat tersebut adalah menyalatkan mayit. Menyalatkan mayit, karena di dalam salat mayit ini, ya, termasuk ada doa-doa yang dibutuhkan oleh mayit tersebut ketika kita menyalatkannya. Oleh karenanya, bagi orang yang melayat jenazah, ya, jangan dia pulang dulu, ya, sebelum dia menyalatkannya, ya, sebelum dia menyalatkannya. Karena yang menjadi ukuran dia melihat jenazah ketika dia telah melihat menyalatkan, ikut turut menyalatkan jenazah tersebut. Hukum salat mayit ini adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Ya. Kalau ditanya, ya, kalau fardu kifayah, ya, ya, kenapa fardu kifayah? Ya, karena kalau tidak semua orang muslim wajib diwajibkan untuk menyalatkan jenazah. Kalau ada sebagian kaum muslimin bisa menyalatkannya, maka cukup hilanglah tanggungan dari kaum muslimin yang lainnya. Sekarang masalahnya, kalau fardu kifayah, dengan apa fardu kifayah itu menjadi gugur? Apakah boleh satu orang saja yang menyalatkan jenazah, maka kaum muslimin yang lainnya menjadi gugur? Maka jawabannya, sesungguhnya salat jenazah itu yaskutu wujubuha, ya, atau yuskatu wujubuha, terputus kewajibannya, ya, dengan kafai sebagai fardu kifayah biadain mukallafin walau kana wahidan, dengan dilaksanakannya walaupun satu orang saja. Walaupun satu orang saja yang menyalatkan jenazah tersebut, maka terputuslah kewajiban atau tanggungan bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, meskipun tidak berjamaah salat jenazah satu orang saja, maka sudah terputus kewajiban kaum muslimin yang lain dari menyalatkan jenazah tersebut. Ya, kalau begitu apa hukum salat berjamaah dalam menyalatkan jenazah? Hukumnya berjamaah adalah sunnah. Hukum berjamaah dalam menyalatkan jenazah adalah sunnah, dan sunnah ini disunnahkan lagi kita membuat sufufus salasah, tiga saf. Misalkan kita ada 10 orang, kita buat tiga saf, ya, 4-3-3 atau satu imam 3-3-3, ya. Jadi kita buat tiga saf, meskipun mungkin saf yang pertama masih lowong samping kiri kanan, tetapi disunnahkan kita membuat tiga saf, ya, tiga saf. Kenapa demikian? Karena semakin tiga saf itu akan ada dalilnya, ya, dianjurkannya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma min muslim yamutu fa yakumu ala janazati arba'una rajulan la yusikuna billahi sayyan illa safahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disalatkan jenazahnya 40 orang yang mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah. 40 orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka untuk mayit tersebut, atau kecuali Allah menerima doa ampunan mereka untuk mayit tersebut. Jadi lebih banyak orang menyalatkannya lebih bagus, ya. Kemudian tiga saf ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslim yamutu fayusalli alaihi salasati fayusalli alaihi salasatu sufufi minal musliminya illa aujabah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disalatkan tiga saf dari kaum muslimin kecuali aujabah. Artinya aujabah, gufiralau, kecuali diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, wa hasanahu At-Tirmizi wa Nawawi. Imam Tirmizi dan Imam Nawawi menghasankan hadis ini. Jadi, ya, tiga saf. Minimal kita buat tiga saf. Oleh karenanya, semakin banyak orang yang menyalatkannya, semakin diharapkan ya syafaat mereka diterima, dan semakin diharapkan doa mereka diterima untuk mayit tersebut. Jadi inilah di antara manfaat kita mempelajari tauhid, kita datang di majelis-majelisnya ya orang-orang yang mengajarkan tauhid. Kemudian kalau kita meninggal dunia, maka teman-teman majelis kita datang untuk menyalatkan kita. Kalau mereka semuanya telah bertauhid kepada Allah, jumlahnya 40 orang, maka Allah akan menerima syafaat mereka untuk kita yang meninggal dunia yang disalatkan. Jadi inilah diantara kegunaan kita ikut majelis-majelis ilmu tentang masalah tauhid. Bagaimana mauqif imam inda salati alal mayit aina yaqif? Ya, bagaimana posisi imam ketika menyalatkan jenazah? Ya. Ya, yang sunnah imam kalau bagi laki-laki sadra inda sadra, dia berdiri di sisi sadra atau ra'sah, dia berdiri di sisi dadah mayit atau kepala mayit. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan al-wasatul indal wasatil unsa, dia imam berdiri di tengah-tengah wanita sud, di bagian perutnya, ya, di tengah-tengahnya mayit di bagian perutnya. Ini kaul yang masyhur di indal ulama, ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ya, mereka mengatakan yang benar bagi laki-laki, ya, imam kalau mayitnya laki-laki, imam berdiri di depan kepalanya atau di dadanya, ya, tapi yang raja adalah di kepalanya, sejajar dengan kepalanya. Kemudian bagi wanita adalah sejajar dengan tengahnya atau perutnya, ya, wanita tersebut, ya. Berdasarkan hadis dari riwayat dari Abu Ghalib Al-Khiyati, Abu Ghalib Al-Khiyat qala, dia berkata, sahittu Anas ibnu Malik, ya, sahittu Anasan ibnu Malikin, saya menyaksikan Anas bin Malik shalla ala janasati, dia menyalatkan jenazah seorang laki-laki, rajulin, faqama inda rasi, maka dia berdiri di sejajar dengan kepalanya, ya, falamma rafa'a ya ata bi janasatin, setelah selesai didatangkan lagi jenazah wanita dari kalangan Quraisy atau Ansar, fasalla alaiha faqama wasataha, ya, faqama wasatuha, ya, maka beliau salat, ya, beliau imam berada sejajar dengan perut wanita tersebut. Wa hasanu Tirmizi, hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi dan juga datang dari Samurah bin Jundub. Dia berkata, "Shallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah Ummu Ka'bin, ibunya Ka'ab. Matat beliau, ibunya Ka'ab meninggal dunia dalam keadaan dia sakit nifas, ya. Fakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menyalatkan jenazahnya bila berdiri alaiha, pada jenazah tersebut, wasatuha, di tengahnya. Jadi ini dalil, maka masyhur di kalangan ulama, ya, disunnahkan kita. Bukan wajib. Sunnah bagi imam, posisinya bagi laki-laki sejajar dengan kepala, bagi wanita sejajar dengan perut. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian, ya, man aulal bi imama alal mayit. Siapa yang lebih utama menjadi imam mayit? Ya, yang menjadi utama, yang lebih utama, yang menjadi imam mayit adalah orang yang diwasiatkan. Kalau dia adalah orang yang adil, orang yang faham tentang masalah salat jenazah, dia adil. Kemudian dia diwasiatkan oleh mayit, maka dialah yang lebih utama untuk disalatkan. Ya. Kemudian siapa lagi kalau tidak ada orang yang diwasiatkan? Al-wali. Al-wali, bukan wali ya. Al-wali. Ya, wawunya ada mat panjang. Al-wali. Yaitu hakim atau pemimpin. Ya, pemimpin atau naibul hakim. Atau wakil dari pemimpin. Seperti ada yang ditunjuk sebagai imam rawatib di suatu masjid. Kita salatkan di masjid tersebut. Itu yang lebih utama. Ya, kalau tidak ada orang yang diwasiatkannya. Ya, imam masjid rawatib yang lebih utama. Kalau tidak ada orang yang diwasiatkannya. Setelah itu siapa? Baru al-wali. Yaitu walinya. Atau keluarganya. Ya, atau keluarganya. Ya, maka itu yang utama. Kalau indal musaha. Kalau ada pertengkaran. Ya, ada yang orang yang diwasiatkan. Ada walinya juga mau. Orang yang diwasiatkan juga dia mau menyalatkan. Pemimpin juga dia mau salatkan. Ya, kemudian walinya juga dia mau salatkan. Atau anaknya mau salatkan. Mana yang lebih utama kalau bertengkar? Indal musaha. Maka yang lebih utama adalah orang yang diwasiatkan oleh. Kalau ada wasiatnya, itu yang lebih utama. Kalau setelah itu dipilih amir atau pemimpin. Dalam hal ini boleh diwakilkan kepada imam masjid rawatib. Kalau juga dia menyerahkan kepada wali, maka ketika itu wali, ya, yang lebih utama. Ya, wali yang lebih utama. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad pernah berkata, qala al-Imam Ahmad, al-aula al-wasi. Orang yang lebih utama menyalatkan jenazah adalah orang yang diwasiatkan. Summal wali, kemudian pemimpin atau amirul, ya, amir, pemimpin atau penguasa. Summal wali, kemudian walinya. Jadi ini urutan-urutannya, ya. Tidak boleh wali berkeras padahal ada orang yang diwasiatkan, tidak boleh. Apalagi orang yang diwasiatkan adalah orang yang adil. Tidak boleh wali berkeras padahal ada amir, pemimpin di situ. Jadi ya, itu yang lebih ditemukan. Oleh karenanya, ya, disebutkan dalilnya bahwasanya kenapa diwasiatkan didahulukan orang yang diwasiatkan sebagaimana disebutkan beberapa sahabat radhiyallahu an, sebagaimana Ausa Abu Bakrin. Abu Bakar mewasiatkan untuk disalatkan jenazahnya Umar. Abu Bakar mewasiatkan yang menyalatkan jenazahku adalah Umar. Maka Umarlah, bukan anaknya, ya, tapi Umarlah, bukan anaknya Abu Bakar, tapi Umarlah yang, ya, karena sudah diwasiatkan. Ya, demikian juga Ausa Umar. Umar mewasiatkan agar jenazahnya disalatkan oleh Suhaib. Ya, Suhaib. Maka orang yang diwasiatkan itu lebih utama. Sekarang, ya, kalau sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan oleh Abu Hazm. Dia berkata, "Inni lasakhidun yawma mata Hasan bin Ali." Saya menyaksikan ketika kematian, di hari kematiannya Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Ya, fara'aitul Husain, Husain ibn al-Ali, maka saya melihat Husain bin Ali yaqulu, berkata kepada Said ibn al-As, berkata kepada Saidin ibn al-As, taqaddam, ya, majulah wahai Said Ibnu As. Kemudian kata Husain, falaula annaha sunnatun. Kalau seandainya ini bukan sunnah, maqaddam tuka, saya tidak akan menyuruh engkau maju. Ya. Wa Said Amir al-Madinah yaum Husain. Ketika itu Said adalah gubernurnya Madinah ketika itu. Said ya, Amir apa Said bin Al-As itu ketika itu gubernurnya Madinah. Kata Husain, padahal ini adalah saudaranya. Ya, saudaranya Hasan meninggal dunia, ya, Husain saudaranya. Ya, dia sebenarnya ingin menyalatkan, tetapi ada Amir di situ, ada pemimpin di situ, ada gubernur Madinah. Maka dia berkata kepada gubernur Madinah, ya, majulah jadi imam untuk menyalatkan jenazah saudara kami Hasan. Kalaulah bukan karena sunnah, ya, pemimpin yang diutamakan, maka saya tidak akan menyuruh engkau maju. Maqaddam tuka, saya tidak akan menyuruh engkau maju. Ya, ketika itu Said bin Said adalah Amir gubernur Madinah ketika itu. Ini dilihatkan oleh Imam Hakim Al-Baihaqi dan Wasakhahu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan riwayat ini. Menunjukkan bahwasanya para sahabat yang pertama diutamakan adalah orang yang diwasiatkan, yang lebih utama menjadi imam. Kalau tidak, baru ya pemimpin, ya. Apakah kalau kita di sini Pak Lurahnya atau Pak Camatnya atau Pak Wali Kotanya? Kalau tidak juga diwakilkan kepada orang yang ditunjuk sebagai pemerintah menunjuk sebagai imam rawatib, seperti yang mungkin di Masjid Agung ada imam rawatibnya, kita salatkan di situ, dia lebih utama. Kecuali imamnya dia mengatakan mana walinya silakan, ya, baru kita sebagai walinya maju. Jadi itu urutan-urutannya. Kalau bertengkar, tapi kalau ada sepakat, ya, orang yang diwasiatkan juga menyerahkan kepada wali, kemudian juga imam rawatib juga menyerahkan kepada wali, maka tidak mengapa wali yang maju, ya, memimpin salat jemaah. Kemudian kalau berkumpul jenazah, isa istamat janais. Ketika berkumpul jenazah, manakah, di manakah? Maksudnya kita mau salatkan beberapa jenazah ini. Manakah yang, bagaimana posisinya? Maka taqaddam yang didahulukan lebih dahulu terhadap imam, maksudnya yang lebih dekat kepada imam adalah yang paling abdol. Ya, misalkan ada jenazah laki-laki dan perempuan, maka yang di depan imam adalah jenazah laki-laki, yang di belakang, ya, kemudian yang lebih dekat kepada kiblat adalah jenazah perempuan. Ya. Atau ada jenazah laki-laki, ada jenazah anak-anak. Ya. Ada jenazah perempuan, maka susunannya jenazah laki-laki dewasa, jenazah anak-anak, kemudian jenazah wanita. Ya, itu urutan-urutannya. Jenazah laki-laki dewasa, ya, lebih dekat kepada imam, kemudian jenazah anak-anak, kemudian jenazah wanita. Jadi itu urutan-urutannya kalau kita mau salatkan jenazah, beberapa jenazah sekaligus, ya. Boleh menyalatkan jenazah sekaligus, ya. Ya, ini sebagaimana disebutkan, ya, bahwasanya dari Nabi, dari Ibnu Umar, annahu shalla ala tis'in janais. Beliau Ibnu Umar pernah menyalatkan 7 jenazah sekaligus. Ya, faja'ala rijal yalunal imam. Maka beliau menjadikan para laki-laki itu, laki-laki dewasa itu berada, ya, di depan imam. Kemudian para wanita-wanita, ya, di depan kiblat, ya. Maka itu urutan-urutannya. Jadi laki-laki dewasa dulu, ya, kemudian anak-anak, ya, kemudian baru wanita, ya, lebih jauh daripada di depan imam. Ini hadis riwayat disebutkan oleh An-Nasai. Kemudian bagaimana kita mensalatkan jenazah tersebut? Ya, jawabannya mensalatkan jenazah itu, ya, kita bertakbir dengan 4 kali takbir. Ya, sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberitakan Raja Najasyi meninggal dunia, maka beliau memanggil para sahabatnya, kemudian mereka salat gaib di Madinah, wa kabbara alaihi 4 takbiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, salat gaib dengan 4 kali takbir. Hadis muttafaqun alaih. Ya, bagaimana takbir pertama? Takbir pertama disebutkan, ya, adalah takbiratul ikhram. Takbir pertama. Setelah takbir kita membaca at-ta'aus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. min hamsi wa nafi wa nafsi, kemudian kita basmalah, baca bismillah, kemudian kita baca al-fatihah sirran, dengan sir, tidak dijaharkan, biduna istiftah, ya, dengan tanpa membaca doa iftitah, ya, tidak perlu membaca doa iftitah, ya. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu an, annahu qala, beliau berkata, Abu Umamah radhiyallahu an berkata, as-sunnatu fi salati al-janazati, sunnah salat jenazah, ayyakra fi takbir awal, kita membaca pada takbir awal bi ummil Quran muhafatan, muhafatan, dengan membaca al-Fatihah dengan sir, tidak dijaharkan. Kemudian bertakbir sampai 4 kali, kemudian salam. Ini disebutkan dalam diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya. Kemudian dalil tidak adanya atau tidak perlu membaca doa iftitah sebagaimana riwayat dari Ibnu Majah dari hadis Ummu Suraik Al-Ansariyah, dia berkata, amarana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, antakra alal janazah bi fatihal kitab walam yastaftih. Nabi SAW memerintahkan kita ketika menyalatkan jenazah dengan membaca fatihal kitab walam yastaftih, dan tidak membaca doa iftitah, ya. Bahkan beliau menambahkan, wala yakra'u suratan ma'aha, bahkan beliau mendapatkan tidak menambah surat setelahnya. Jadi al-fatihah saja setelah ta'awuz, bismillah, al-fatihah, itu cukup. Ini riwayat diriwayatkan Ibnu Majah, walaupun di dalam riwayat ini ada, ya, perawi wain kana fi da'if da'fun, walaupun dalam riwayat ini ada perawi yang da'if, akan tetapi dhahir hadis ini dari Abu Umamah ya dulu ala zalika, menunjukkan bahwasanya, ya, Abu Umamah dari dalil dari hadis yang pertama tadi mengatakan bahwasanya, ya, yang sunnah adalah membaca al-fatihah, ya, saja, ya, membaca al-fatihah saja. Bahkan dikuatkan dengan hadis yang dhaif bahwasanya dari Ummu Syarik, membaca al-fatihah saja tidak ditambah, tidak perlu ada doa iftitah, dan juga tidak perlu ditambah dengan membaca surat yang lain. Ya, kenapa alasannya? Karena alasannya bahwasanya menyalatkan jenazah itu dengan salat yang ringan, tidak perlu panjang-panjang. Salat yang ringan cukup, ya, kita dengan ringkas dan memenuhi, ya, syarat-syarat dan rukun-rukun kita salat jenazah, ya. Oleh karenanya, ya, meskipun di sini ada dua pendapat ulama, ada yang berpendapat bahwasanya, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya disyaratkan juga membaca surat, ya. Ya. Sebagaimana disebutkan juga hadisnya, ya, dari Abdullah bin Auf, dia berkata, ya, Abdullah bin Auf berkata, "Sallaitu khalfa Ibnu Abbas." Saya salat di belakang Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah kitab, ya, kemudian dia membaca surat pada takbir pertama. Ya, kemudian sampai bahkan dia memperdengarkannya, maka ketika salat saya memegang tangannya, saya bertanya, "Kenapa kau melaksanakan demikian?" Ya, padahal tidak pernah dilaksanakan oleh pendahulumu. Ya. Maka dia berkata, saya menjaharkannya untuk mengajarkan kepada manusia bahwasanya sunnahnya kita habis takbir membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian boleh juga membaca surat. Bagaimana kita menjamak dua hadis yang bertentangan ini? Ya, riwayat mengatakan bahwasanya boleh membaca surat setelah Fatihah. Hadis-hadis yang lain mengatakan tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Al-Aqrab, pendapat yang lebih akrab, lebih dekat kepada kebenaran, ya, bagi imam atau makmum, ya, boleh baginya untuk membaca surat, tetapi la yuwazibu, tidak boleh terus menerus, ya. Li'anal aksara riwayat, karena kebanyakan riwayat-riwayat, annahu lam yakra, tidak dibaca surat setelah Al-Fatihah. Dan ini diamalkan oleh hasa amal fuqaha, ini diamalkan oleh para fuqaha, annahu la yaqra ba'da suratin, ba'da, ya, bisuratin, karena yang diamalkan oleh para fuqaha, mereka membaca Al-Fatihah saja, ya, dan mereka tidak membaca setelah Al-Fatihah surat. Tetapi kalau seandainya kita menjadi makmum, disebutkan bahwasanya imamnya lama di takbir pertama, dia lama, ya, apakah kita diam saja? Maka, ya, hal naskutu, apakah kita diam? Maka kita nakulu, dalam keadaan demikian, boleh kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Daripada kita diam, boleh kita membaca surat surah Al-Fatihah. Ya, mana dalilnya? Ada perbuatan Ibnu Abbas, ya. Ya, min fi'li Ibnu Abbas. Ada perbuatan Ibnu Abbas. Oleh karenanya, ya, bolehkah kita membaca surat setelah membaca Al-Fatihah? Hadis yang banyak meriwayatkan tidak membaca Al-Fatihah. Tidak juga membaca doa iftitah. Kalau seandainya kita ingin membacanya, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas. Oleh karenanya, boleh kita membaca surat, boleh. Kita hanya mencukupkan Al-Fatihah saja. Apalagi kalau kita menjadi makmum, imamnya agak lama dia membaca Al-Fatihah, maka boleh kita menyambung dengan surat, ya, lain. Tetapi ya, al-jamu, ya, menjamak di antara dua di sini, anal asla, sesungguhnya asalnya ada mal qiraah, ya. Ada mal qiraah. Asalnya tidak perlu membaca surat setelah Al-Fatihah. Lakin akan tetapi lau fa'ala ahyanan, akan tetapi kalau sekali-sekali kita membacanya, fala ba'sa, tidak mengapa. Ya. Kemudian takbir kedua, ya, yakni kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalilnya sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i dan As-Syafi'i dari Abu Umamah juga bin Sa'al, beliau mengabarkan, ya, bahwasanya seseorang dari sahabat Nabi, ya, berkata anna sunnata, sesungguhnya sunnah dalam salat jenazah, ya, setelah takbir, ya, Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga itu yad'u lil mayyit, mendoakan mayit. Ya, para ulama berkata wa yukhallisu du'aal lil mayit. Khusus di takbir ketiga ini khusus doa mayit. Khusus mendoakan mayit, ya. Ya, mendoakan maghfirah, rahmat, ya, bagi mayit tersebut. Boleh. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya tidak ada pembatasan doa yang harus dibaca, ya, pada takbir ketiga ini. Ya. Yang penting cukup dia, ya, mendoakan mayit, ya, mendoakan apa? Ampunan, rahmat, ya, diberikan mu'afa, ya, dan lain sebagainya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiya wa'afi wa'afu anhu. Itu cukup, ya, cukup. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan idza sallaitum 'alal mayyit fakhlisu lahu du'a. Kalau kamu menyalatkan mayit, maka, ya, ikhlaskanlah doa itu untuk mayit saja pada rakaat ketiga, ya. Ini walam yukhaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi doa, ya, tidak membatasi doa harus doa demikian. Ya. Adapun riwayat-riwayat tentang doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akram nuzulahu wa sa'ad madahalu wa aksil bil ma'i dan seterusnya, ya, atau doa-doa yang lain Allahumma gfir li hayyina wa maitana wa syahidina dan seterusnya, doa-doa yang masyhur itu, ya, boleh kita baca, ya, bahkan sunnah kita baca doa yang masyhur, hanya tidak harus ada pembatasan harus doa ini kita baca. Yang penting kita doakan mayit diberikan ampunan. Misalkan kita tidak tahu, kita tidak hafal doanya, kita ikut salat jenazah. Ya Allah, ampunilah si mayit, namanya kita sebutkan. Ya, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, selamatkanlah dia dari api neraka. Ya Allah, maafkanlah dia. Maka ini adalah boleh, cukup. Ya. Meskipun kita dengan bahasa Indonesia, cukup. Adapun doa-doa maksur itu adalah sunnah. Ya, bukan pembatasan, bukan suatu keharusan. Karena Nabi mengatakan, kalau kamu menyalatkan mayit, fakhlisu lahu du'a. Silakan kamu berdoa untuk kebaikan mayit tersebut. Ya, berdoa tidak membatasi, tidak dibatasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada doa-doa yang dinisbahkan oleh para sahabat. Ya, para sahabat. Ya, seperti Auf bin Malik berkata, saya salat, ya, bersama Rasulullah SAW salat pada jenazah. Saya menghafal doanya. Ya, di antara doanya Nabi ini. Ya, ya, maka. Tapi riwayat-riwayat itu tidak menunjukkan bahwa Nabi membatasi bacaan tersebut. Kalaupun kita tidak mengetahui doa-doanya, cukup kita mengatakan dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ampunilah si fulan. Rahmatilah dia. Ya, kemudian luaskanlah kuburannya atau, ya, peliharalah dia dari azab, ya, azab kubur dan azab neraka. Ya. Ya. Kemudian kalau kita pakai bahasa Arab, Allahumma firlahu, kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Kalau banyak orang, Allahumma firhum. Ya, Allahumma firlahum. Allahumma rhamha, kalau perempuan. Jadi, domir-domirnya saja kita ganti kalau perempuan. Ya. Kemudian kalau anak kecil, ya, bagi anak kecil, ya, kita mendoakan, ya, orang tuanya, ya, kita mengatakan Allahumma ja'alhu zakhran liwalidahi, ya Allah, jadikanlah kematian anaknya ini sebagai perbendaharaan untuk orang tuanya, jadikanlah safian mujabah, jadikanlah anak ini sebagai pemberi syafaat yang dikabulkan nanti. Ya, kemudian ya disebutkan bahwasanya bahkan kita menyebutkan di antara doanya waja'alu fi kafalati Ibrahim. Ya, jadikanlah dia termasuk orang-orang yang menjadi kafilnya Ibrahim. Oleh karenanya yang paling banyak kita mendoakan ketika kita menyalatkan jenazah adalah orang tua mayit. Orang tua anak yang kita salatkan tersebut. Ya. Wal tufel, ya, anak tersebut cukup kita yusalli ali, kita memberikan salawat kepadanya, doa supaya dirahmati. Wa yad'u li walidayhi al maghfirah warahmah. Yang kita mendoakan, ya, kepada ya, orang tuanya adalah maghfirah, ampunan dan rahmat. Kita doakan ampunan dan rahmat bagi orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasai mensahihkannya. Ya. Ya. Ya, boleh kita ya mendoakan dulu anak, kemudian kita mendoakan orang tuanya. Terus kalau ditanya, ya, bahkan ada doa untuk mendoakan doa salat jenazah untuk anak. Allahumma ja'alhu lana salafan wa fartan wa zahran. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pengganti bagi kami dan menjadi perbendaharaan bagi kami. Ya. Oleh karenanya, ya, bagi anak yang kecil doanya, ya. Ya, fit doa li sagir, bagi anak yang kecil, ya, ketika kita menyalatkan jenazahnya dengan mendoakan orang tuanya maghfirah dan rahmat, sebagaimana telah datang, ya, rahmat kama warada fala basa. Kalau kita ditanya kenapa anak kecil itu kita menyalatkannya, kita lebih banyak mendoakan orang tuanya, ya, orang tua yang ditinggalkan anak tersebut. Ya, sebab udula li walidihi. Ya, kenapa, apa yang menyebabkan sehingga kita memalingkan doa itu kebanyakan kepada orang tuanya, ya, bukan kepada anak tersebut yang meninggal. Li'annal kalama taqalifa ma jara alaihi. Ya, karena kalam, ya, kalam pena, ya, pembebanan bagi anak tersebut ma jara alaihi, belum berlaku. Anak kecil itu belum berlaku pena untuk dituliskan kebaikan atau keburukannya. Li'anna safi, karena anak kecil itu adalah safi, nanti pemberi syafaat dengan izin Allah. Gairah masfu, dia bukan orang yang diberikan syafaat, sedangkan orang tuanya yang diberikan syafaat nanti. Ya, wala jara alil kalam, dan dia tidak ada, ya, tidak ditulis kalam baginya. Pena masih diangkat baginya. Jadi yang lebih butuh orang tuanya ketika itu. Cukup kita mendoakan sebentar, ya Allah, peliharalah anak ini dari azab kubur, rahmatilah dia. Ya, peliharalah dia di asap kubur. Kemudian kita mendoakan banyak kepada orang tuanya. Ya, berikanlah rahmat dan ampunan kepada orang tuanya, berikanlah kesabaran kepada orang tuanya, berikanlah dia nanti sebagai syafaat, ya, bagi orang tuanya. Kenapa? Karena anak kecil nanti itu dia memberikan syafaat dengan izin Allah untuk orang tuanya. Sedangkan orang tuanya adalah yang diberikan syafaat, dan anak kecil itu kalam belum tertulis, pena masih terangkat baginya. Oleh karenanya banyak kita mendoakan orang tuanya ketika anak kecil yang meninggal dunia. Kemudian takbir yang keempat, apa yang kita baca? Para ulama mengatakan cukup yaqif. Kita berdiri sebentar, qalilan, summa yusallim. Kemudian kita salam. Jadi, adakah doa-doa yang kita baca setelah takbir yang keempat, sebelum salam? Maka, lam yarid fiha sayun. Tidak ada, ya, dalil atau hadis yang menunjukkan ada doa yang kita baca ketika, ya, takbir keempat. Oleh karenanya, sebagian fuqaha menaskan bahwasanya apa? Akan tetapi sebagian fuqaha menaskan ada doa-doa yang dibaca, ya, setelah takbir keempat, ya, ya, setelah takbir keempat, ya. Tapi dalilnya, maksudnya warid dari Nabi, tidak ada, ya, tidak ada, ya, ya, kalau takbir yang keempat, ya. Kemudian sebagian ulama Hanabila mengatakan bahwasanya boleh kita berdoa pada takbir keempat, Allahumma la tuharrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waqfir lana walahu. Ini boleh kita baca, tetapi ya ini para ulama Hanabilah ya. Tetapi lakin aksarul fuqaha, kebanyakan fuqaha yaquluna berkata innahu yaqif, cukup dia berdiri qalilan ya, sedikit, tidak perlu membaca semuanya salim. Kalau seandainya kita membaca ya boleh. Ini ulama Hanabilah mengatakan boleh kita baca Allahumma la tuharimna. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan boleh atau cukup kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi boleh atau aksarul fuqaha, kebanyakan fuqaha, karena tidak ada yarid datang ya, tidak ada yang datang dalilnya untuk kita membaca, maka cukup kita berdiam sebentar kemudian kita salam ya. Boleh kita membaca Rabbana atina menurut ulama Hanafiyah, boleh kita membaca Allahumma la tuharrimna menurut ya, sebagian ulama Hanabilah ya. Ini kemudian masalah taslim, bagaimana kita salam ya. Yusallim wahidatu an yamini ya, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan hanya satu kali salam, yaitu ke kiri ke kanan, dan ini adalah pendapat yang masyhur ya, karena telah datang dalam hadis Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyalatkan jenazah fakabbara alaika arba'an, beliau bertakbir 4 kali takbir, wassalama taslimatan wahidatan, kemudian beliau salam dengan satu kali salam ya, satu kali salam. Rawahu Ad-Darqutni Al-Hakim wal Baihaqi wa hassanahu Al-Albani ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni Al-Hakim Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Albani, satu kali salam. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat jenazah itu satu kali salam saja ya, satu kali salam saja ya, ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Abbas, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Abu Hurairah, annahum kanu, sesungguhnya mereka yusallimuna ala janazati, mereka salam dalam salat jenazah itu taslimatan wahidatan, satu kali salam saja. Hadis ini datang oleh Imam Baihaqi. Berarti inilah dalil yang digunakan orang yang berpendapat bahwasanya satu kali salam saja. Minal ulama, di antara ulama ada yang memilih pendapat dua kali salam ya, dua kali salam ya, dua kali salam. Ini juga pendapatnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau berkata, salah satu hilalin kan Rasulullah SAW yaf'alunna tarkahunna annasu, ada tiga perkara yang Rasulullah SAW selalu melaksanakannya yang manusia meninggalkannya. Ihdahunna, di antaranya salah satunya taslim fil janazati, taslim fisalah, salam dalam jenazah sama dengan salam dalam salat. Salam dalam salat dua kali salam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bagaimana kita menjamak di antara dua dalil yang berbeda ini? Maka al-aqrab, yang lebih dekat adalah yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Kita sekali-sekali ya salam satu kali, satu sekali-sekali kita salam dua kali. Ya. Bimana maknanya bahwasanya anna yaf'alu at-taslim marataini ahyanan, boleh sekali-sekali kita salam dua kali. Lakin al-asla akan tetapi yang asal taslim maratun wahidah, salam satu kali saja. Itu asalnya, boleh sekali-sekali kita salam dua kali ya. Kemudian masalah mengangkat tangan, apakah kalau kita salat mengangkat tangan setiap takbir ini juga ada khilaf ulama ya. Jadi mengangkat tangan ketika takbir ya, pendapat yang pertama adalah mandub, disunnahkan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Nabi, bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana isa shalla ala janazati rafa yadaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah beliau mengangkat tangannya fi kulli takbiratin, dalam setiap takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dinukil oleh Syekh bin Bas, Abdul Aziz bin Bas, "Anna hazal hadis sahih." Syekh bin Bas mensahihkan hadis mengangkat tangan ya ketika bertakbir, setiap kali takbir Allahu Akbar mengangkat tangan. Ya, demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar ya, secara muallik disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, bahwasanya Ibnu Abbas ya juga beliau mengangkat tangannya ya ketika takbir. Demikian juga diriwayatkan dari Said bin Mansur, Ibnu Abi Saibah, Zaid bin Sabit ya, annahu qala, mereka berkata, minas sunnati, di antara sunnah, antarfa yadaika fi kulli takbiratin, engkau mengangkat tanganmu pada setiap kali takbir, apakah takbir dalam salat biasa atau takbir dalam salat jenazah. Dan ini adalah yang lebih utama dan yang lebih sahih dan lebih rajih adalah ya mengangkat kedua tangan ketika takbir, ya. Ya, yaqulu yaktafi faqat bitakbir, ya. Ya, mengangkat kedua tangan. Meskipun ada sebagian meskipun kalau seandainya kita tidak mengangkat tangan, kita cukupkan dengan takbir duna raful yadain, dengan tanpa mengangkat tangan la ba'sah, ya, tidak mengapa. Tetapi yang sunnah adalah mengangkat tangan, dan inilah pendapat yang rajih. Ya. Inilah kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah kita akan masih melanjutkan tentang nanti bagaimana sifat sifat salat jenazah. Ya, kita akan bahas pada pertemuan depan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan jenazah tersebut. Misalkan kalau jenazah itu belum sempat kita salatkan, bolehkah kita salat gaib, atau bolehkah kita salat gaib kepada jenazah seorang ulama yang kita tahu bahwasanya dia sudah disalatkan di negaranya, ya, di negaranya. Apa hukumnya salat gaib demikian? Dan kita juga bahas nanti berapa lama boleh kita salat gaib di kuburan waktunya? Apakah sebulan atau kapan saja? Ya, selama belum kita pernah salatkan, maka boleh kita salatkan di kuburan. Atau ada batas waktu? Insya Allah kita akan bahas, dan sampai kita juga membahas tentang masalah bagaimana kita menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, saya untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan dalam masalah-masalah ini. Ya, wallahualam bisawab. Ya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullahu taala, dari lanjutan pembahasan kitab Radul Murbi dari pembahasan kitabul Janais, tata cara penyelenggaraan jenazah. Baik, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, namun karena mungkin waktu kita sampaikan saja dua pertanyaan di kesempatan kali ini. Namun nampaknya ada pertanyaan melalui telepon seperti biasa dari Bapak Latif di Kendari Jadi. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tafadhol Pak, silakan. Pak. Ya, ini terkait dengan salat jenazah ini, Pak Ustaz. Sebenarnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian kaum muslimin itu setiap melakukan suatu ibadah itu harus melafadzkan niat. Nah, tak terkecuali dengan salat jenazah ini, sehingga salat jenazah ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam mendapatkan dalam salatnya, karena tergantung dari jenazahnya. Misalnya jenazah perempuan beda dengan jenazah laki-laki. Nah, misalnya kalau anak-anak juga beda dengan orang dewasa. Nah, pertanyaannya apakah dengan mendapatkan niat ini, Pak Ustaz, ini akan berpengaruh dengan kesahihan atau keabsahan daripada salat jenazah itu? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah bersedekap dalam setiap mengangkat tangan itu ketika takbir, apakah harus bersedekap itu, Ustaz? Ya. Kemudian yang ketiga, nah, setelah salam itu biasanya para imam-imam dalam salat jenazah itu dilanjutkan dengan doa. Padahal di dalam salat itu sendiri sudah ada doa. Nah, syukran Pak Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tiga pertanyaan yang diajukan oleh Pak Latif. Saya langsung jawab. Ya. Pertama, bahwasanya bagaimana niat, lapas niatnya. Jadi memang salat jenazah itu adalah ibadah yang syaratnya, diantara syaratnya adalah niat. Disebutkan nanti syarat-syarat jenazah adalah niat. Tapi niat itu mahalnya di hati, Pak. Tidak perlu dilafaskan. Ya, kita meniatkan salat jenazah untuk wanita atau laki-laki atau anak-anak, kita lepasnya niatnya dalam hati, tidak perlu dilafazkan, karena tidak ada dalil melafazkan niat baik dalam salat jenazah atau dalam salat-salat lima waktu atau dalam salat-salat sunnah. Jadi tidak perlu dilafazkan niat, Pak, karena niat itu di dalam hati saja kita niatkan. Kemudian yang kedua, masalah tadi berdoa setelah selesai menyalatkan jenazah. Ini juga tidak perlu. Ya, kebanyakan orang menambah lagi doa setelah salat jenazah. Padahal setelah disalatkan, mestinya kita yang disunahkan kita, ya, ketika kita habis menyalatkan jenazah, disunahkan kita tidak langsung bubar. Menunggu dulu sampai jenazah itu diangkat. Ya, itu disunahkan kita. Bukan disunahkan kita ya menambah lagi doa. Tidak perlu, karena sudah ada doa di kita memutuskan di takbir ketiga kita mendoakan salat jenazah tersebut. Jadi tidak ada riwayat ya, dari sahabat atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang memerintahkan kita untuk berdoa lagi setelah salat. Ya sudah cukup ya dengan pada waktu takbir ketiga. Jadi tidak perlu lagi disambung lagi dengan doa. Bahkan yang disunahkan untuk kita menjegerakan untuk mengangkat jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, bersedekap. Ya, bersedekap. Apakah kita setelah takbir kita bersedekap? Ya, tentunya ya sebagaimana yang dicontohkan bahwasanya setiap takbir itu ada sedekapnya. Jadi ya tetap disunahkan kita bersedekap ketika kita mengangkat tangan atau kita memilih pendapat mengangkat tangan ketika setiap takbir dalam takbir-takbir jenazah. Ya. Oh, ya. Mungkin tambahkan sesuatu tentang masalah niat tadi. Mungkin yang dimaksud Pak Latif adalah seandainya kita tidak tahu ini jenazahnya laki-laki atau perempuan, bagaimana kita berniatnya tentang kondisi seperti ini? Ya. Apakah tetap sah misalnya kita niatnya sholat jenazah saja, nggak perlu dibilang ini untuk laki-laki atau perempuan gitu, Ustaz? Ya, nanti juga ada pembahasannya. Kalau kita telah, bahkan kalau kita meniatkan salat untuk domir laki-laki, ternyata setelah kita tahu setelah salat dikabarkan itu adalah perempuan, padahal kita sebutkan tadi domirnya atau kita niatkan laki-laki, maka kata para ulama yakfi, cukup, karena maksudahu waidun, karena maksudnya adalah satu, hanya karena kesalahan yang kita tidak mampu untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan, cukup ya. Bisa kita pakai domir laki-laki atau